Doa jika terbangun dari tidur dalam keadaan takut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghudubihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan siksanya, dari kejelekan hamba-hambanya, dan dari godaan para syaitan, dan dari hadirnya para syaitan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud.